Yo, clap your hand, clap your hand, clap your hand. Yo, clap your hand, clap your hand. Yo, clap your hand, clap your hand. Yo, yo, yo, check this out. Siapa jatuh cinta? Pasti lagi in love. Kata Titi Puspa, berjuta rasanya loh. Biar siang, biar malam, terbayang wajahnya. Jatuh cinta bisa bikin gila, semua enak dimakan sambil la la la. Biar hitam biar putih, manislah nampaknya. Dia jauh, aku cemas tapi hati rindu. Dia dekat, aku senang tapi salah tingkah. Dia aktif, aku pura-pura jual mahal. Pura-pura jual mahal. Dia diam, aku cari perhatian. Oh repotnya. Dia jauh. Woi, ngapain di situ? Sini. Dia dekat, aku senang. Dia aktif, aku jadi lebih hiperaktif. Dia diam. Oh, maaf, Om.